Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Pada pertemuan terakhir kita, kita masih dalam pembahasan beberapa sahabat yang masyhur dalam ilmu tafsir, dan juga telah kita masuk di antara sahabat-sahabat yang masyhur dengan ilmu tafsir yang ada pada mereka adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atau sebelumnya adalah Al-Khulafa Ar-Rashidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Hanya saja riwayat yang sampai kepada Abu Bakar atau periwayatan dari Abu Bakar, Umar, Uthman tentang at-tafsir itu sedikit, dikarenakan beberapa sebab, di antaranya yaitu karena sibuknya mereka dengan urusan khilafah, yang kedua dikarenakan mereka para sahabat yang lebih dahulu wafat sebelum mayoritas para sahabat yang lain, dan yang ketiga karena banyaknya orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran sehingga tidak butuh riwayat penafsiran dari khalifah tersebut, tiga khalifah tersebut. Juga telah kita baca beberapa biografi nasab daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kita lanjutkan. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau dilahirkan sebelum diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam bi'ashri sinin, 10 tahun. Maksudnya beliau dilahirkan 10 tahun sebelum diutusnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. Dan beliau Ali terdidik dalam pangkuan Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, Ali bin Abi Thalib sedari kecil beliau tinggal di rumah Khadijah, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga Ali bin Abi Thalib dari kecil beliau bermulazamah mendampingi Rasul alaihi salatu wassalam sejak kecilnya. Sampai kemudian Nabi SAW menikahkannya dengan putrinya Fatimah. Maka dengan itu sangat eratlah hubungan Ali bin Abi Thalib dengan Nabi SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa Abu Thalib adalah ayah daripada Ali, beliau paman daripada Rasulullah SAW. Sehingga Ali di sisi lain beliau kerabat Nabi alaihissalatu wassalam, sepupunya sendiri, dan juga sedari kecil Ali bin Abi Thalib hidup tinggal di rumah bersama Rasul alaihissalatu wassalam. Qala wa syahida ma'ahu al-masyahida kullaha. Dan beliau alaihissalatu wassalam, dan beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu syahida ma'ahu al-masyahid, mengikuti seluruh peperangan bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Wa kana sahibul liwa'i fi mu'dhamiha. Dan beliau Ali, beliau seorang sahabat yang pemegang, seorang sahabat pemegang panji peperangan di mayoritas, di sebagian besar peperangan yang ada di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Panji peperangan itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau sebagaimana kita ketahui kemarin terkenal dengan, atau nanti akan kita baca, beliau terkenal dengan keberaniannya, kepiawaiannya dalam peperangan, sehingga beliau tepat untuk memegang bendera perang di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Walam yatakhallaf illa fi ghazwati Tabuk. Beliau tidak pernah absen perang bersama Nabi alaihi salatu wassalam kecuali pada peperangan Tabuk. Ali bin Abi Thalib terus ada dan hadir di setiap peperangan yang Rasul alaihissalatu wassalam ada di situ. Ghazwah itu adalah pertempuran di zaman Rasul disebut ghazwah. Maka Ali selalu ada dalam baris pasukan perang di setiap pertempuran ghazwah. Kecuali pada satu pertempuran, yaitu ghazwah Tabuk. Ghazwah Tabuk, Ali bin Abi Thalib tidak hadir. Kenapa? Jawabannya adalah khallafahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkannya untuk menggantikan posisinya di Madinah untuk menjaga keluarganya dan mengurusi umat Islam yang tinggal di Madinah. Ghazwah Tabuk merupakan akhir peperangan Rasul alaihi salatu wassalam. Ghazwah Tabuk itu merupakan peperangan terakhir Rasul alaihi salatu wassalam. Pada peperangan tersebut, Rasul memerintahkan Ali untuk menggantinya, menjaga keluarganya, keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, dan mengganti posisi beliau, mewakilkan Madinah di tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Waqala lahu, awalnya Ali menolak. Ali ingin ikut tempur, ingin ikut perang bersama Rasul alaihi salatu wassalam, tapi Nabi alaihi wasallam memberikan arahan dan menghasung untuk menerima apa yang beliau katakan tersebut. Maka Nabi mengatakan, "Ama tardha an takuna minni bi manzilati Harun bin Musa?" Tidakkah kamu ridha wahai Ali, engkau kedudukanmu itu di denganku, kedudukanmu denganku seperti kedudukan Harun dengan Musa alaihi salam? Maksudnya sangat dekat. Tidakkah kamu ridha posisimu itu, kedudukanmu denganku itu sangat dekat seperti Harun dengan Musa? Sangat dekat dari sisi apa? Dari sisi dahulu Nabi Musa alaihi salam, beliau di saat menghadap kepada Rabbnya, beliau memerintahkan Harun untuk menggantikan sebagai khalifah atau sebagai yang menasihati kaumnya di tengah-tengah kaumnya. Maka di sini Nabi alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, "Ama tardha an takuna minni?" Tidakkah kamu ridha wahai Ali, kedudukanmu di sisiku itu seperti Harun dengan Musa? "Illa annahu la nabiyya ba'di," hanya saja tidak ada nabi setelahku. Maka setelah itu Ali pun ridha, dan akhirnya Ali sabar, dan beliau pun tinggal di Madinah, tidak ikut berperang bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Dan dalam hadis ini juga, ini hadis "Ama tardha an takuna minni," di sini terdapat keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan dalam hadis ini, orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah, mereka menjadikannya sebagai dalil bahwa Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang paling berhak menjadi khalifah pengganti Rasul alaihi salatu wassalam daripada Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Mereka menjadikan dalil, di antara dalilnya adalah hadis ini. Di saat Rasul alaihi salam memerintahkan Ali untuk tinggal menggantikan posisinya di Madinah, "Tidakkah kamu ridha wahai Ali, kedudukanmu seperti Harun dengan Musa?" "Kamu sama aku itu seperti Harun dengan Musa." Maka kata orang Rafidah, lihat di sini menunjukkan bahwa Harun itu orang yang pengganti Musa alaihi salam. Maka demikian pula seharusnya Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka jawabannya adalah, dijawab oleh para ulama bahwa Harun itu meninggal sebelum Nabi Musa. Harun meninggal sebelum Nabi Musa dengan kesepakatan para ulama, sehingga Harun tidak pernah menjadi khalifah menggantikan khalifah atau menggantikan Musa alaihissalam setelah kematiannya. Justru Harun telah meninggal sebelum Nabi Musa alaihi salam. Oleh karena itu, tidak ada sisi pendalilan mereka dari sini. Mereka menyamakan Ali seperti Harun yang menjadi pengganti Musa. Padahal tidak. Harun meninggal lebih awal sebelum Musa alaihi salam. Dan juga dijawab oleh para ulama bahwa hadis ini maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya adalah yang Allah firmankan dalam firman-Nya tentang kisah di saat Musa alaihi salam menghadap kepada Rabb-nya, maka Musa meminta Harun untuk menggantikan posisinya di tengah-tengah kaumnya. Maksudnya menggantikan dalam masa yang sesaat, bukan masa khalifah untuk selamanya. Tidak. Ini yang dimaksud, pengganti sementara. Pengganti sementara sehingga tidak ada dalil pada orang-orang Rafidah. Hadis ini tidak bisa dijadikan dalil oleh orang Rafidah yang menyatakan bahwa Ali adalah orang yang lebih utama untuk menjadi khalifah daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan tidak sah pendalilan mereka dengan hadis ini. Dikarenakan yang pertama tadi bahwa tidak tepat penyamaan Ali dengan Harun dari sisi pengganti Musa dan dari sisi Ali sebagai pengganti Rasul setelah wafatnya, tidak. Karena Harun telah wafat terlebih dahulu sebelum Rasul. Dan juga dikarenakan maksud daripada hadis ini adalah yaitu pengganti untuk sementara. Pengganti untuk sementara. Sebagaimana Harun dahulu menggantikan Musa untuk sementara waktu 40 hari. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala. Nukil lahu min al-manaqibi wal-fadaili ma lam yunqalu li ghairihi. Telah diriwayatkan dan dinukil banyak keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ma lam yunqal li ghairihi. Yang mana nukilan-nukilan riwayat-riwayat tentang keutamaan Ali ini tidak sebanyak sahabat-sahabat yang lain. Jadi banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan keutamaan Ali bin Abi Thalib yang tidak didapati riwayat-riwayat tersebut tentang keutamaan tersebut daripada sahabat-sahabat selain beliau radhiyallahu anhu. Jika ada yang bertanya, kenapa keutamaan Ali bin Abi Thalib diriwayatkan dan banyak riwayat tentang keutamaan Ali sedangkan sahabat-sahabat yang lain tidak? Apakah menunjukkan bahwa beliau orang sahabat yang terutama setelah orang yang terutama daripada Abu Bakar dan Umar? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Bahkan secara waqi', secara batin, secara hakikat, sahabat yang terutama, yang paling mulia adalah Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Uthman, baru setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Hanya saja, riwayat yang menyebutkan keutamaan Ali itu banyak. Dan sanad-sanadnya sahih tentang keutamaan Ali yang banyak. Tetapi kenapa lebih baik daripada Abu Bakar, lebih banyak daripada Umar dan sahabat-sahabat yang lain? Dijawab oleh para ulama karena dua alasan. Yang pertama, karena Ali bin Abi Thalib beliau termasuk sahabat yang akhir wafatnya, yang lebih akhir wafatnya daripada sahabat-sahabat senior yang lain. Abu Bakar, Umar, Uthman lebih awal wafat daripada Ali bin Abi Thalib. Ini sebab yang pertama, sehingga beliau mengalami zaman-zaman yang sudah mulai sedikit senior-senior dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Jawaban yang kedua, dikarenakan di zaman Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah, banyak mulai timbul fitnah khawarij, orang-orang yang memberontak pemerintah, mulai timbul fitnah Ahlu Syam, penduduk negeri Syam yang membenci An-Nawasib, kelompok Nasibah yang menancapkan permusuhan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, sehingga oleh karena itulah para sahabat radhiyallahu anhum yang masih hidup terdesak mereka akhirnya meriwayatkan keutamaan-keutamaan yang ada pada Ali bin Abi Thalib untuk menepis syubhat dan fitnah yang terjadi di zaman tersebut. Inilah alasan mengapa riwayat yang disebut tentang keutamaan Ali itu lebih banyak daripada riwayat-riwayat tentang keutamaan sahabat yang lain? Jawabannya, karena Ali yang pertama tadi, dikarenakan Ali beliau lebih terlambat wafatnya daripada sahabat senior yang lainnya. Dan yang kedua, dikarenakan di zaman beliau timbul fitnah yang sangat besar. Khawarij mulai keluar, mulai timbul dan muncul. Dan juga sebagaimana diketahui perebutan khalifah, ada sebagian mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum yang mengetahui keutamaan Ali, mereka terdesak harus menyebutkan karena kemaslahatan ini. Kemudian qala Syekh rahimahullah, wa halaka bihi ta'ifatan. Ada dua kelompok yang terjatuh dalam penyimpangan dan kesesatan pada Ali bin Abi Thalib. Ada dua kelompok yang terjatuh dalam penyimpangan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah An-Nawasib. An-Nawasib alladzina nasabu lahul adawah. An-Nawasib jama' dari Nasibah. Kelompok yang disebut An-Nasibah atau An-Nawasib, mereka adalah orang-orang yang nasabu lahul adawah, yang menancapkan permusuhan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka lah An-Nawasib, orang-orang yang memusuhi Ahlul Bait An-Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga di antara Khawarij, orang-orang Khawarij, mereka memiliki pemikiran yang seperti ini, membenci beberapa sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Khawarij memiliki akidah membenci Ali bin Abi Thalib dan juga beberapa sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga wahawalu ikhfa'a manaqibihi, sehingga mereka, orang-orang Nasibah ini yang tidak suka dengan Ahlul Bait dan memusuhi Ahlul Bait, demikian juga termasuk Ali, mereka berupaya untuk menyembunyikan keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ini yang pertama, ini golongan kelompok sempalan yang pertama, yaitu yang disebut An-Nasibah, An-Nawasib, orang-orang yang menancapkan permusuhan mereka terhadap Ali dan Ahlul Bait, sehingga mereka berupaya menyembunyikan keutamaan, bahkan mencela Ali bin Abi Thalib, mencela kunyah mereka sebagaimana pertemuan lalu telah kita sebutkan, mencela sebagai Abu Turab dan yang semisalnya. Itu kelompok yang pertama, An-Nasibah, An-Nawasib. Kelompok yang kedua, War-Rawafid, Syiah Ar-Rafidah. Mereka juga orang yang celaka dalam Ali bin Abi Thalib, pada Ali bin Abi Thalib. Ar-Rafidah alladzina balagu, yang mereka itu ghulu fi ma za'amuhu min hubbihi, yang menurut mereka, mereka adalah orang-orang yang paling mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Syiah Ar-Rafidah, orang-orang yang ghulu berlebihan dalam menyanjung Ahlul Bait, dalam memuliakan Ali bin Abi Thalib sampai mengangkatnya sebagai al-ilah. Dan kesesatan-kesesatan Rafidah sangat banyak. Di antaranya adalah mereka berlebihan dalam menyanjung dan memuliakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka menganggap mereka adalah orang yang menunaikan hak Ali. Mereka adalah orang yang menjunjung kehormatan Ali bin Abi Thalib, padahal hakikatnya tidak. Orang-orang Rafidah ini, mereka mengkafirkan, saking ghulunya terhadap Ahlul Bait, sampai-sampai mereka mengkafirkan mayoritas para sahabat, bahkan istri Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka kafirkan, mereka tuduh sebagai pezina dan seterusnya. Inilah Ar-Rafidah. Saking berlebihannya terhadap Ali, mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman, dan sahabat-sahabat mayoritas para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka menggunakan dalil riwayat-riwayat tentang keutamaan Ali yang dengan itu mereka jadikan hujjah atas keyakinan mereka bahwa Ali adalah orang yang paling tepat untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akan tetapi, tidak tepat Ahlus Sunnah menjawab dalil-dalil tentang keutamaan Ali itu tidak tepat dijadikan sebagai hujjah bagi Rafidah. Tidak tepat dijadikan sebagai dalil bagi orang-orang Rafidah atas pemahaman mereka. Kenapa? Jawabannya adalah dikarenakan kembali kita bertanya kembali kepada orang Rafidah, keutamaan sahabat-sahabat yang kalian kafirkan itu juga sangat banyak. Abu Bakar, Umar, Uthman, mereka memiliki keutamaan yang cukup banyak. Demikian juga mayoritas para sahabat, Allah puji mereka dalam ayat Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Sama mereka mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, banyak keutamaan sahabat, tapi kenapa kalian mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi? Pasti mereka menjawab, naam, sahabat-sahabat Nabi itu dahulu di masa hidupnya Rasul diridhai oleh Allah. Dahulu di masa hidupnya Rasul mereka masih beriman, tapi ketika wafatnya Rasul mereka murtad. Mayoritas para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman murtad, keluar dari agama Islam setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kembali kita jawab, berarti Ali bin Abi Thalib kenapa tidak murtad? Kalian memurtadkan yang lain, apakah Ali tidak murtad? Mereka mengatakan tidak, Ali tidak murtad. Tidak tepat. Orang-orang Nasibah, jadi ada dua kelompok yang sesat dalam Ali bin Abi Thalib. Al-Rafidah, mereka menggunakan dalil keutamaan Ali bin Abi Thalib yang padahal hakikatnya itu bukan dalil untuk mereka. Itu dalil untuk Ahlus Sunnah dalam memuliakan Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Demikian juga An-Nasibah, mereka ini bertentangan dengan Al-Rafidah. Jadi Ar-Rafidah mengatakan bahwa sahabat-sahabat yang lain itu kafir kecuali sedikit segelintir dari beberapa sahabat yang tidak murtad dari agamanya. An-Nasibah juga mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Rafidah. Iya, keutamaan-keutamaan yang ada pada Ali itu sebelum murtadnya Ali, sebelum Ali bin Abi Thalib murtad, na'udzubillah, mereka mengatakan demikian. Jadi sebagaimana Ar-Rafidah mengatakan sahabat-sahabat yang selain Ali dan beberapa orang sahabat yang Ahlul Bait itu tidak murtad, tapi yang murtad selain mereka. Jadi selain Ali itu murtad, ini menurut Ar-Rafidah. An-Nasibah juga mengatakan Ali itu murtad karena mereka membenci Ali. Maka tidak bisa dijadikan hujjah. Keutamaan-keutamaan itu tidak bisa dijadikan hujjah bagi pendapat-pendapat mereka. Maka Ahlus Sunnah menjawab dengan jawaban yang mudah dan gampang. Allah Azza wa Jal telah menyebutkan dalam ayat Al-Quran bahwa Allah meridhai mereka. Dan juga banyak keutamaan-keutamaan yang ada pada sahabat yang menunjukkan Allah ridha terhadap mereka. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasibahu. Seandainya kalian, generasi setelah sahabat, menginfakkan satu gunung emas murni, tidak akan menyamai satu mud, satu genggaman infak sahabat radhiyallahu anhum. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum, dan Allah meridai para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan bagaimana mungkin Allah meridai seseorang yang Allah tahu mereka akan murtad dari agamanya? Bagaimana mungkin jika Allah ridha terhadap Ali bin Abi Thalib, kemudian Allah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari? Allah tahu hamba ini adalah hamba yang akan murtad atau tidak. Allah maha mengetahui. Ali bin Abi Thalib adalah termasuk 10 sahabat yang mendapat kabar gembira dengan Al-Jannah. Juga beliau termasuk dalam kitab Tauhid sebagaimana kita telah pelajari. La'u'tiyanna rayata ghadan. Aku akan beri bendera perang ini besok kepada seseorang yang yuhibbuhullahu wa rasuluh. Wa yuhibbullaha wa rasulah, atau yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Aku akan berikan bendera ini kepada seseorang yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, demikian juga Allah dan Rasulnya mencintainya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana mungkin jika Allah tahu Ali akan murtad, Allah akan ridha kepada Ali bin Abi Thalib? Tidak mungkin. tidak mungkin. Difaham ya? Jadi ahlu sunnah adalah orang yang pertengahan antara orang-orang rafidah dan orang-orang nasibah. Kita bantah mereka semua, tidak mungkin mereka murtad dari agama Islam. Tidak mungkin orang sahabat-sahabat yang mendapat keutamaan khusus daripada Rasulullah SAW, mereka murtad dari agama Islam. Karena itu wahyu. Dan jika Allah sudah merekomendasi seseorang, Allah tahu akhir kehidupan orang tersebut pasti dalam keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak mungkin dia murtad, tidak mungkin Allah akan meridhai seseorang yang Allah tahu akhir kehidupan dia adalah orang kafir yang memusuhi Allah. Saya kembali kepada pembahasan kita, itu sedikit faedah terkait Rafidah dan Nasibah. Qala wal rafid alladhina balagu fima za'amuhu min hubbih. Dan orang-orang Rafidah yang mereka berlebihan dalam mencintai Ali bin Abi Thalib menurut anggapan mereka. Wa ahdathu, sehingga mereka, orang Rafidah ini, mengarang-arang. Wa ahdathu lahu minal manaqibil lati wada'uha ma huwa fi ghinan anhu. Orang-orang Rafidah mereka mengarang-arang, membuat-buat hadis-hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, yang padahal Ali radhiyallahu anhu tidak butuh dengan keutamaan-keutamaan yang mereka buat-buat tersebut. Bal, kata Syekh Al-Utsaimin, bal huwa inda ta'ammul min al-mathalib, bahkan jika diperhatikan kisah cerita-cerita yang mereka karang dari keutamaan-keutamaan Ali dan Ahlul Bait, jika kita telaah dan kita perhatikan, maka kita dapati terdapat keanehan-keanehan darinya. Terdapat hal-hal yang aneh di antaranya. Mereka diam. Di antaranya adalah mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa ana a'lamul ghaib, aku mengetahui sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang ghaib aku tahu. Ini riwayat yang mereka karang-karang. Juga di antara, padahal tidak mungkin ada seorang pun yang tahu al-ghaib. Tidak ada yang mengetahui ilmu al-ghaib. Saya meyakini ada seorang yang mengetahui ilmu al-ghaib, kafir dia. Mereka mengarang-arang demikian. Ali itu tahu ilmu al-ghaib. Juga mereka mengarang tentang ibadah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau itu salat habis maghrib, antara maghrib dan isya, dengan 1000 rakaat antara maghrib dan isya. Jika kita perhatikan, bagaimana mungkin ada orang salat 1000 kali dalam masa yang sangat singkat. Juga dalam riwayat yang lain mereka mengarang-arang bahwa Ali bin Abi Thalib beliau itu sampai bisa mengeluarkan zakat dan sedekah di saat ruku, di saat salat beliau sambil menggabungkan ibadah salat dengan zakat dalam ibadah ruku. Di saat ruku dia bisa mengeluarkan zakat di saat ruku. Dan keanehan-keanehan yang macam-macam yang mereka buat. Padahal tidak butuh Ali dengan apa yang mereka ada-adakan tersebut. Inilah dua kelompok yang sesat dalam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kelompok An-Nasibah yang membenci Ali, dan Ar-Rafidah yang berlebihan dalam Ali bin Abi Thalib. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah memuji as-sahabah dan memuliakan mereka. Tidak ifrad dan tidak tafrid, tidak berlebihan dan tidak mengurangi yang wajib. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, ushtuhira radiyallahu anhu bisyaja'ah. Ali dikenal dengan keberaniannya, wadzaka, dan kecerdasannya, ma'al ilmi wadzaka, disertai dengan ilmu dan kesucian hatinya. Nah, Ali bin Abi Thalib ma'ruf, dikenal dengan orang yang berani dalam pertempuran, dalam menghadapi musuh. Beliau adalah seorang yang pemberani. Beliau tidak jarang duel satu lawan satu menghadapi musuh sebelum dimulainya kancah peperangan. Demikian juga beliau adalah seorang yang cerdas, cerdik. Dan beliau adalah orang yang kuat, kokoh ilmunya, dan suci hatinya. Qala hatta kana amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sampai-sampai khalifah yang kedua, amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yata'awwadhu min mu'dilatin laysa laha Abu Hasan. Beliau, yani Umar ibn al-Khattab, tidak bisa melewatkan suatu problem permasalahan yang berat yang tidak ada padanya Abu Hasan. Abu Hasan itu Ali. Ali bin Abi Thalib kunyahnya Abul Hasan. Dan beliau dijuluki dengan Abu Hasan. Umar bin Khattab di saat beliau menjabat sebagai khalifah, beliau tidak pernah melewatkan perkara yang berat yang menghabiskan waktu dan pikiran kecuali pasti menyertakan Ali bin Abi Thalib untuk ada di situ dan meminta Ali untuk mencarikan solusinya. Karena Ali memiliki kecerdasan, memiliki ilmu, memiliki kecerdikan yang kuat sehingga banyak jalan keluar butuh Umar bin Khattab dengan wazir, menteri yang seperti ini. Demikianlah manfaat al-wazir as-salih, pendamping penguasa yang salih, akan memberikan maslahat kepada umat. Qala wa min amthilatin nahwiyyin, dan juga sampai-sampai dijadikan sebagai perumpamaan, permisalan dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Jika ada dalam suatu bahasa Arab kalimat yang rumit, yang i'rabnya atau pembahasannya agak susah, maka mereka mengatakan, orang-orang ahlun nahu, mereka mengatakan, qadiyatun wala Aba Hasan laha. Permasalahan ini, ilmu nahu, kalimat ini, pembahasan nahu yang seperti ini, merupakan permasalahan yang tidak ada Abu Hasannya. Yang tidak ada Abu Hasannya, maksudnya, kalau ada Abu Hasannya, selesai. Sudah tidak ada masalah lagi. Selesai urusannya. Selesai masalah. Ada jalan keluar. Akan jelas perkaranya kalau ada Abu Hasan. Tetapi masalahnya ini kalau susah, tidak bisa dipecahkan atau rumit, maka diperumpamakan dalam bahasa Arab. Jika mereka menjumpai kalimat-kalimat atau pembahasan yang susah, maka mereka mengatakan, qadiyatun la laisa laha Abu Hasan. Laisa laha qadiyatun wala Aba Hasan laha. Ini permasalahan yang tidak ada Abu Hasannya. Yang tidak ada Abu Hasannya. Maksudnya tidak ada orang yang bisa, orang cerdas. Tidak ada Ali bin Abi Thalib. Perumpamaannya seperti itu. Tidak ada Abu Hasan yang bisa memberi jalan keluar dari problem yang rumit tersebut. Demikianlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu merujuk dan meminta pendapat Ali, mengajaknya musyawarah pada setiap perkara-perkara yang berat. Sehingga dengan itu, mudahlah urusan yang dihadapi oleh beliau radhiyallahu anhuma. Qala wa ruwiya an Ali radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, saluni saluni wa saluni, tanyakanlah kepadaku an kitabillah, tentang kitab Allah, tentang Al-Qur'an. Fa wallahi ma min ayatin, ini dalil menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang berilmu dalam ilmu tafsir, memiliki ahli membidangi dalam ilmu Al-Qur'an. Kata beliau, fa wallah, demi Allah, ma min ayatin, tidaklah ada satu ayat pun, wa illa wa ana a'lamu anzalat bilailin aw nahar, kecuali pasti aku tahu turunnya itu di malam atau di siang hari. Fa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas juga berkata, idza ja'a nathabtu an aliyyin lam na'jil bih. Apabila ada riwayat kepada kami yang bersumber dari yang memberikan riwayat ini adalah orang yang thiqah, orang yang tsabit, orang yang bisa dipercaya, dia meriwayatkan suatu riwayat dari Ali bin Abi Thalib, maka kata Ibnu Abbas seorang ulama dari kalangan para sahabat, beliau mengatakan, jika ada satu riwayat yang tsabit dari Ali bin Abi Thalib, maka lam na'dil bihi, kami tidak akan mengambil ucapan orang lain. Kami tidak akan keluar dari ucapan yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam Al-Qur'an ini. Faruya anhu aidan, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga, annahu qala ma akhadhtu min tafsiril Qur'ani fa an Ali bin Abi Thalib. Kata Ibnu Abbas seorang mutarjim, seorang mufassir yang terkenal dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Kata Ibnu Abbas, ma akhadtu min tafsirin, apa yang aku ambil dari ilmu tafsir, dari tafsir Al-Quran itu, fa'an Ali bin Abi Thalib, maka itu adalah bersumber dari Ali bin Abi Thalib. Demikian juga dalam riwayat yang lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab beliau pernah mengatakan, aqra'una Ubay wa qudana Ali. Orang yang pandai membaca Al-Quran. Di antara kami yang paling pandai dalam membaca Al-Quran adalah Ubay. Dan Qudana, qadhi kami yang terhandal adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Qala kana jam berapa? Baik, kita jawabkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, faqallahu al-jami' wa yuhibbu Allah.